Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Di hadinya Al-Fatihah. Alhamdulillah nasyadhan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'adzim wal 'azizil hakim. Halaman 270 670 sekawan. Walang dika sapa Kanjeng Nabi alaihi salatu wasalam. Ra'a itu weruh sapa ingsun Lailatul Mi'raj ing dalem ngene Mi'raj. Wara'a Jabali Qafin ing dalem burine Gunung Qaf. Madinatan ing kutha mamlu'atan kang dikebaki min Bani Adam saking putra wayahe Nabi Adam. Palamma ra'au mongko tekane weruh sapa Bani Adam ni ingsun. Walu mongko padha ngucap sapa Bani Adam, alhamdulillahilladzi arana wajhaka ya Muhammad. Alhamdulillah sekabeh puji iku lillahi kagungane Allah, alladzi ara kang merhake sapa Allah, sapa alladzina ing kita wajhaka ing rai panjenengan ya Muhammad ya Kanjeng Nabi. Amanu mongko padha iman sapa Bani Adam bi kelawan ingsun. Mengalam tuhum lan mulang sapa ingsun hum ing Bani Adam ahkama syaringati ing pira-pira hukume syaringat. Mabak dadalika lan ing dalam sa'use mengkono-mono matkur sa'al tu takon sapa ingsun minhum saing Bani Adam, man sapa antum utai sampean ngabeh. Lalu padha matur sapa Bani Adam, ya Muhammad ya Kanjeng Nabi, nahnu utai kula sedaya iku kaumun kaum min Bani Israel saing Bani Israel. Alamma mata mongko nalika sedha sapa Musa Nabi Musa alaihi salatu wasalam maka ngamongko tumiba apa al ikhtilahu pasulayan baina Bani Israila ing dalam antarane Bani Israil wa dahara lan pertela apa al fasadu kerusakan maka talu mongko padha mateni sapa Bani Israil bisa ngaten ing dalam mangsa wahidatina siji salasatan ing telu warbangin lan 40 apane nabi ya nabi ne ngentikane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a itu lailatul mi'raj wa ra'a jabali qafin madinatan mamlu'atan min Bani Adam. Nalikane bengine mi'raj Isra mi'raj ingsun Kanjeng Nabi weruh suwijining kutha neng burine Gunung Qaf sing dikebaki anak putune Nabi Adam maksudnya rah-rah nyawa-nyawa. Falamma ra'auni qalu alhamdulillahilladzi arana wajhaka ya Muhammad. Nalikane dheweke kabeh padha weruh marang ingsun Kanjeng Nabi dhewe ngucap alhamdulillahilladzi arana wajhakan. Alhamdulillah saya puji nama kagunganipun Allah ingkang sampun merahakan kula sedaya dateng pasuryan panjenengan. Fa amanu bi banjur wong-wong mau do iman marang ingsun Kanjeng Nabi. Wa ngalam tuhum ahkama syaringah. Lan ingsun Kanjeng Nabi mulang dheweke kabeh pira-pira hukume agama. Bapak dan dalika sa'al tu minhum man antum. Sa'use kuwi ingsun Kanjeng Nabi takon marang dheweke kabeh. Siro kabeh iku sapa? Kalau ya Muhammad, nahnu kaumun min Bani Israila. Piyambake do matur, he Kanjeng Nabi, kula sedaya menika sekelompok masyarakat saking Bani Israil. Falamma mata Musa alaihi salatu wasalam qaal ikhtilaf baina Bani Israil wa dhaharal fasad. Faqat alu fi sangatin wahidatin salasatan wa arbangina nabiyan. piyambake do matur ngersani Kanjeng Nabi. Nalikane Nabi Musa wis sedo terjadi perbedaan atau terjadi pasulayan perbedaan pendapat di antara Bani Israel. Nah, nalika iku terus banjur Nang ngendi-endi terjadi kerusakan agama. Bani Israel mau jeneng mangsa sak jam wae mateni 43 nabi. Anggone dicacah kabeh iki sing dipateni Bani Israel iki ana 5000 nabi sing dipateni. Wa ba'da qatil anbiya'i lan endam sause dibunuhe para nabi, ndhara mongko banjur bertela sapa mi'ata rajulin 200 wong lanang ngabiten kang ahli ibadah zahidin kang zuhud. Wa amarulan padha perintah sapa mi'ata rajulin annasa ing menungsa bil ma'ruf kelawan penggawe bagus. Wa nahulan padha nyegah sapa mi'ata rajulin hum ing Bani Israel ngalih mungkari saking penggawe mungkar. Nalika wis Bani Israel wis mateni wong nabi 43. Nabi niku cacahe setengah mengendikan niku cacahe kabeh niku 144.000. Lah sing dadi rasul niku 20. Sing wajib diimani niku 20. Nah, nabi-nabi liyane niku nek diitung kabeh niku cacahe 144.000. Nalikane Bani Israel semateni 43 nabi, ana wong 200 wong lanang sing ahli ibadah tur zuhud. Dheweke kabeh mau do ajak-ajak perintah marang menungsa laku becik, lan dheweke kabeh padha nyegah para menungsa saka laku Allah mungkar. Fi dalikal yaumi ing dalam ngono-ngono dina qatalahu mateni hum ing mi'ata rajulin sapa Bani Israel. Bani Israel kulum ya sekabiane Bani Israel. Banjur saat itu juga nalika agak pisan amar ma'ruf nahi mungkar pisan langsung pateni kabeh wong 200 wong. Padahara mongko timbul beno ing dalam antarané Bani Israel apa fasadun kerusakan kawiyun kang kuat. Wanahnu taiklas daya iku kharajna medal kelas daya min baini sangking antarané Bani Israel. Wajik nalan teka kula sedaya ila sahil bari datang kisi segara. Wadangau nalan dungo kula sedaya Allah ing Allah ayo khalisana ing yenta nyelametake sapa Allah na ing kula sedaya min fasadim saking kerusakane Bani Israel. Nalikane wong 200 sing apik-apik mau do dipateni Bani Israel, terjadi kerusakan yang lebih berhebat lagi ngon urusan agama di kalangan Bani Israel. Lha kula sedaya niki sak rombongan niku medal saking komunitas Bani Israel njur nuju neng pantai ngisi segara pantai njur kelas dewa niki ndonga neng ngersane Allah supaya Gusti Allah niku nyelametke kelas dewa saking kerusakane Bani Israel. Wabai nama nahnu mongko ing dalam antarane kula sedaya iku nadengu ndonga kula sedaya wana tadar rongu lan dewe-dewe kula sedaya il dumataan sakobat meletek apa alardu bumi mawakok nalan tumiba kula sedaya aku nalan wonten kula sedaya tatal arti yang dalam ngisore bumi sama niata ngasero sahran ing walas apane sahran sasine. Mabak dalil kalan ing dalam sausé mengenal ngalkur harusnya medal kula sedaya ina dalil kal makani datang menika panggenan. Dan nalikane ndonga niku tiba-tiba bumine niku meletek, terus kula sedaya niku nyemplung nang kan meletekane bumi niku. Tiba nang kan meletekane bumi selama 18 sasi. Kabar kuwi kula sedaya niku saged medal saking pelatihan bumi wonjol saat niki tenriki niki. Maka nalan ana sapa Musa alaihi salatu wassalam, Nabi Musa alaihi salatu wassalam iku kot wasona teman-teman wasiat sapa musana ing ingsun ida ro'a tatkalane weruh sapa ahadukum saya jinira kabeh majama maten ing raine Kanjeng Nabi alaihi salatu wasalam nabiyin ya nabi nabi akhiriz zamani ya nabine akhiriz zaman wassalimu mongko nekakno salam sira kabeh ngaleh ngatasi Kanjeng Nabi mini sangking ingsun Nabi Musa jeriye niku Nabi Musa nate ngendika sapa wae sing tau salah si jenis sira isa weruh wajahe Kanjeng Nabi yaiku Nabi akhir zaman sampekno salamku marang piyambake. Faqalu mongko padha ngucap sapa Bani Israil alhamdulillahilladzi arana wajhaka. Pangalimna mongko kula aturi mulang panjenengan ing kula sedaya. Pangalamahum mongko mulang ing Bani Israil sapa Nabi Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam Al-Qur'ana ing Qur'an wassalatu lan salat wassalam poso. Wata asolatil jumati lan nekani salat jumat masa iral ahkami lan sekarini bira-bira hukum. Anjar karo Kanjeng Nabi diulang Quran, salat, poso, nekani salat jumat lan hukum-hukum agama. Iki maksud iki anu arwah-arwahe Bani Israil lan sing dikake kesempatan napa niku pinangge Kanjeng Nabi sadurunge mlebu alam barzah. Jadi sakersane Gusti Allah orang itu niku kan wong iki do kecemplung ning letakane bumi itu nek cara logika kan wis mati niku jane. Ning karo Gusti Allah arwah niku urung dilebokke ning alam barzah. Diberi kesempatan ketemu Kanjeng Nabi. Nah, terus Bapak mbiyen tau ngugemi dawuhe Nabi Musa nek ketemu Kanjeng Nabi. Nabi Musa titip salam. Itu intine le arep menyampaikan salame Nabi Musa ning ngersane Kanjeng Nabi ya ngono. Yo diulang ngene-ngene. Nah, setelah itu ya wallahu alam apakah terus arwah-arwah itu langsung masuk alam barzah apa ora? Ya sakersane Gusti Allah. Tapi yang jelas kan intine lek ketemuin. Bismillahirrahmanirrahim. Iki Recep ya, bar Recep nggih. Ini sesok niku nek cara tanggal pun tanggal 9 nggih anune. Surane Muharram. Nah, tanggal 9 anune arep do poso nggih, poso tanggal 9 arep 10 to. Biasane. Kaya biasane napa niku apa yang harus dilakukan pada tanggal 9 dan 10 Muharram kan pun bola-bali mbiyen dibahas ta. Nenggon irsadul ngibad juz 2 ya ana lan. Khatimatan fi fadli ngasura ana lan. Iku lek yen daftar isi siwaca apa yang harus dilakukan yang belum. Intinya kan ya cuma gitu-gitu aja. Saya harus ngerti ya takon apa sih 10 surah itu, 9 surah itu. Intinya kan mis, anu, secara umum tahu lah. Ngaji di teman ini rapi enak ya kalau ngomong ngaji. Wallahu assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.